Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd ma'asyar al-ikhwah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa duduk bermajelis di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat seperti ini. Masjid adalah tempat untuk di dalamnya dimakmurkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat, zikrullah, demikian pula menuntut ilmu. Sehingga berkumpulnya kita di tempat ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar, yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta seluruh isinya. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ini dan menjaga kenikmatan ini dengan senantiasa kita bersemangat menuntut ilmu, bersemangat belajar, bersemangat mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa pula untuk kita bersemangat mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masih kita pada pembahasan bait yang ke-11 terkait dengan nuzulullah, terkait dengan sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala terkait syubhat orang-orang yang menolak sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bacakan ya, di antara syubhat mereka setelah mereka tidak bisa ya, tidak mendapatkan lagi celah dari sisi kesahihan hadis, maka mereka terus berusaha untuk menolak ya, sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan syubhat-syubhat yang mereka munculkan. Di antara syubhat mereka adalah bahwasannya makna an-nuzul yanzilu rabbuna, yakni yanzilu amru rabbina. Ini yang pertama. Ya, kata mereka bahwasanya makna nuzul di situ bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang turun, tapi yang turun adalah amru, perintah. Ya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah ya, bagaimana perintah itu bisa mengatakan man yastaghfiruni fa'aghfirullah wa man yas'aluni fa'utiyahu. Nah, bagaimana al-amru perintah bisa mengatakan seperti itu. Kemudian syubhat yang kedua, mereka mengatakan bahwasannya yang turun adalah siapa? Malaikat. Nah, maka Bantahan untuk syubhat ini sama seperti syubhat yang pertama. Nah, bagaimana malaikat bisa mengatakan seperti ini? Man yastaghfiruni faghfirullah. Nah, karena hak untuk mengampuni seorang hamba itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula di antara syubhat mereka adalah melihat fenomena alam. Ya. Melihat perputaran matahari di sekitar bumi. Nah, yang mana ya secara secara faktanya, secara alamnya kita melihat bahwasannya siang dan malam itu berbeda-beda di setiap daerah, berbeda zona waktunya. Ya, di sebagian tempat itu siang, di sebagian tempat lagi malam. Maka kata mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun di setiap sepertiga malam terakhir sementara malam itu berbeda-beda. Ya, tidak sama. Berarti Allah Subhanahu wa taala turun berulang-ulang. Nah, maka jawabannya tentang hal ini, maka itu bukan urusan kita. Ya, kita tidak masuk dalam perkara ini. Ini sudah menyinggung masalah kaifiyah. Nah, masalah kaifiyah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syubhat mereka yang lain. Ya. Mereka mengatakan apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala turun berarti melazimkan adanya gerakan dan perpindahan. Sehingga apa? Arsy itu berarti kosong. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, arsy kosong. Nah, dan berarti kalau Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala posisinya di bawah berarti. Sementara Allah Subhanahu wa taala di atas. Ini juga syubhat. Ya. Maka jawaban untuk syubhat ini adalah bahwasanya ini terkait masalah kaifiyah yang kita tidak boleh membahasnya. Ya. Dan para ulama mereka sangat keras, ya, sangat marah ketika seorang menanyakan tentang ya kaifiyah. Seperti apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah dan diriwayatkan pula dari yang selain beliau, tapi yang masyhur dari Al-Imam Malik ketika beliau ditanya kaifa apa? Kaifa istawa? Nah, bagaimana Allah itu beristiwa? Maka beliau marah. Nah, disebutkan sampai muka beliau memerah. Ya, sampai berkeringat beliau dan akhirnya beliau mengusir orang yang bertanya tersebut. Nah. Ya, bahwasanya beliau mengatakan al-istiwa'u maklum. Nah, istiwa ini perkara yang maklum, diketahui dalam bahasa Arab. Artinya istiwa a'la wartafa'a. Tinggi dan naik, itu istiwa. Nah. Wa kaifiyatuhu majhul, dan kaifiyahnya majhul. Ya, kaifiyah istiwa majhul, kita tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmunya kepada kita. Maka kaifiyahnya, tata cara istiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, majhul. Yani majhul indan nas, majhul indana. Tidak diketahui oleh kita makhluknya. Bukan berarti tidak ada kaifiyahnya, ada. Kaifiyahnya ada tapi kita tidak mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Beriman kepada sifat Allah al-istiwa dan sifat yang lainnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan ya menanyakan tentang perkara tersebut, bagaimana istiwa, bagaimana turunnya Allah, ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat yang mulia, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak pernah mereka menanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. Tidak pernah para sahabat menanyakan tentang perkara tersebut. Ya, tidak ada satupun dinukilkan dari mereka para sahabat adanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang ada apa? Mereka mengimani. Ketika mereka mendengarkan hadis ini, ya, mendengarkan hadis nuzul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam ke langit dunia, ya, Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni dia. Barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Nah, mereka apa? Bersemangat. Yang ada mereka bersemangat untuk mereka bangun di sepertiga malam terakhir itu, bukan bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, bukan. Nah, yang ada mereka adalah semangat beramal, ini para sahabat. Ya, menanyakan sesuatu yang ada manfaatnya. Nah, dan hendaknya seperti inilah seorang mukmin, ya, seorang muslim, ketika dia bertanya, dia bertanya tentang perkara-perkara yang bisa menambahkan keimanan baginya. Nah, perkara-perkara yang bisa menambahkan semangat baginya untuk mengamalkan agama, ini yang ditanya, bukan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, ya, perkara-perkara yang sifatnya fudulul kalam, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaat sedikit pun. Nah, bagaimana kalau kita nanti sholat di bulan, ya, bagaimana kalau Ka'bah itu misalnya dibom, gimana kita sholatnya, arah kemana? Ini fudulul kalam. Nah, sesuatu pertanyaan yang kejadiannya tidak terbayangkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan. Fa nahnu nuthbitu nuzula kama jaa kull lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Maka kita pun menetapkan sifatun nuzul sebagaimana yang datang di dalam hadis, di dalam nas, kull lailatin, di setiap malam sepertiga malam terakhir. Nusbituhu wa nu'minu bih. Kita menetapkan sifat nuzul dan kita mengimaninya. Wala naltafitu ila wasawisi haula alladziina yastadrikuna 'ala Allah. Maka kita tidak memperdulikan waswas yang ditimbulkan oleh mereka. Ini waswas. Ya. Waswas dari syaitan. Nah, kita tidak mempedulikan, jangan dihiraukan. Alladzina yastadrikuna 'ala Allah, yang mereka ya mengkritik Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan, inna nuzula la yaliqu bika ya rabbana. Sesungguhnya sifat nuzul, sifat turun itu tidak layak bagimu wahai Rabb kami. Seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Nah, li'annahu kaza wa kaza, dan seolah-olah mereka mengatakan, karena kalau engkau ya memiliki sifat nuzul maka akan seperti ini, seperti ini. Nah, jadi mereka protes, seolah-olah mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala, tidak layak. Nah, fahum yastadrikuna 'ala Allahi jalla wa ala, maka mereka memprotes Allah jalla wa ala. Wa istadrikuna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mereka ya mengkritik Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum a'lamu minallah, seakan-akan mereka adalah lebih tahu, lebih mengerti dari Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam billahi azza wajal, dan seolah-olah mereka adalah orang yang paling faham tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelaziman dari ucapan mereka adalah ya, mereka mengatakan perkataan ini. Nah, hadza fihi su'u adabin ma'allahi jalla wa ala. Ini merupakan suatu bentuk ya, adab yang jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yadhunnuna billahi dhanna sau. Mereka berprasangka tentang Allah Subhanahu wa taala dengan prasangkaan yang jelek. Nah, Allahu yuthbitun nuzula wa hum yanfaunah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifatun nuzul. Wa hum yanfaunahu, sementara mereka menolaknya. Ini. Berarti kan menentang. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, yalzimu alaihka kadza wa kadza min al-lawazimil batilati 'indahum. Mereka mengatakan, ya, kalau ditetapkan sifat nuzul maka melazimkan seperti ini dan seperti ini. Ya, dengan mereka menyebutkan kelaziman-kelaziman yang batil. Nah, Jadi ini jawaban ataupun bantahan untuk syubhat mereka yang menolak sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, wa qaulun nadhim, kemudian kita lanjutkan, dan perkataan an-nadhim al-jabbar, ya. Ya wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Dan katakanlah yanzilu al-jabbar. Al-jabbar ini salah satu dari nama Allah, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ai Allahu jalla wa ala. Yaitu Allah jalla wa ala min asma'ihi al-jabbar. Termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-jabbar. Wal jabbaru lahu ma'an. Dan al-jabbar memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah al-jabbar bimakna alladhi yajbaru ibadahul munkasirin. Makna al-jabbar adalah yang pertama yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya yang redam munkasir, yakni yang hatinya redam. Ya, munkasirin, yang hatinya remuk redam gitu. Nah, ini memperbaiki keadaan hamba-hambanya, al-jabbar. Ini makna yang pertama. Nah, wal-jabbar yang kedua, wal-jabbar bimakna alladhi tajri ahkamuhul qadariyatu ala ibadihi. Nah, makna yang kedua dari al-jabbar adalah yang hukum-hukumnya, hukum-hukum takdirnya itu berlaku terhadap hamba-hambanya. Ya, ini hukum-hukumnya, hukum-hukum takdir, hukum-hukum qadari bagi Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi hamba-hambanya. Nah, duna an yamtani'u minha, tanpa mereka bisa menghalanginya. Ya, ini tanpa hamba-hamba tersebut bisa mencegah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum qadari. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa untuk menolaknya, sedetik pun, sekejap mata pun itu tidak ada yang bisa menolaknya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala al-qadari. Fa ahkamullahi jalla wa ala al-qadariyatu la raddalaha wa la mu'aqqib. Nah, maka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang al-qadariyah, yakni yang sifatnya takdir, yang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, la raddalaha, itu tidak ada yang bisa menolaknya, wala mu'aqqib, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qadari. Ini makna al-jabbar. Al-jabbar yaitu al-jabbar kalau secara bahasa sendiri kalau diartikan memaksa. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bagi hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menolak. Ya. Sudah pasti hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu berlaku bagi hamba-hambanya. Nah, adanya musibah-musibah itu merupakan hukum ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qadari, takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Sehebat apapun manusia tersebut, ya. Sehebat apapun teknologi yang dimiliki oleh manusia tersebut, tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, gempa misalnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya, menetapkannya terjadi pada suatu tempat, ya, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan keamanan bagi kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya musibah, gempa ataupun tsunami, ya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, siapa yang bisa menolak? Tidak ada. Nah, manusia hanya bisa menghindar. Itu pun sesuai dengan kemampuannya. Nah, ya. membuat bangunan-bangunan anti gempa misalnya, peringatan-peringatan tentang tsunami. Nah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka terjadi. Dan ini menjadikan kita semakin ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin sadar ya tentang diri kita. Nah, tentang kadar diri kita, siapa kita? Kita adalah manusia. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-Jabbar min ma'anihi lugawiyah, dan al-Jabbar termasuk diantara makna lugawi, maknanya secara bahasa adalah al-Ali al-Murtafi'. Al-Jabbar adalah yang tinggi, wal murtafi', yang tinggi dan naik. Ini makna al-Jabbar, yang tinggi dan terangkat. Nah, wallahu jalla wa ala fauqa ibadih, dan Allah Subhanahu wa taala itu di atas hamba-hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi, di atas. Allah fis sama, Allah Subhanahu wa taala di langit. Nah, berbeda dengan yang diyakini oleh mereka kaum sufiyah. Nah, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di mana-mana. Nah, ini merupakan keyakinan yang sesat, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, ada di setiap tempat. Nah, adapun keyakinan al-sunnah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Maka ini diantara makna al-Jabbar secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-qahiru, yang maha kuasa, fawqa ibadihi, yang di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah zat yang maha hakim, yang maha hikmah, yang maha bijaksana, al-khabir, yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dan di ayat yang lain ya, di surat yang sama, di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-Qahir, yang maha kuasa, fauqa ibadi, ya, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhah, yang mengutus kepada kalian hafadhah, seorang malaikat penjaga. Nah, ini. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-Qahir, fauqa ibadi, maha kuasa di atas hamba-hambanya. Wa qawlu an-nazim rahimahullah, dan perkataan an-nazim rahimahullah ta'ala, yanzilul jabbaru fi kulli laylatin. Nah, al-jabbar, Allah Subhanahu wa ta'ala turun di setiap malam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun, yanzilul jabbaru fi kulli laylatin, kama ja'a fil hadith. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadith, min ghairi kaif, yakni la nadri an kaifiyatin nuzul, yakni tanpa perlu untuk ditanyakan kaifiyahnya. La nadri an kaifiyatin nuzul, yang kita tidak mengetahui tata cara ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, berbeda dengan turunnya kita seperti yang kita jelaskan. Li anna hadza la ya'lamuhu illallah, karena perkara ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang mengetahui bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala turun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yalzimu minhu hadzal lawazim allati awradahal mu'attilah wal mumatsilah wal musyabbihah, maka tidak melazimkan darinya, yakni dari sifat nuzul ini, ya, kelaziman-kelaziman yang ditetapkan oleh orang-orang mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mumatsilah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Wal musyabbihah. Demikian pula yang ditetapkan oleh orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, tidak melazimkan kelaziman-kelaziman yang mereka tetapkan. Li'annana la nabhatsu 'anil kaifiyah, karena kita tidak membahas tentang kaifiyah. Ya, jadi ini prinsip ketika kita membahas seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan seperti kelompok mufawwidhah, ya, orang-orang mufawwidhah. Nah, ahlu tafwid, yaitu apa? Mereka yang orang-orang yang berkeyakinan tafwid, yaitu ketika mereka membaca sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mengatakan apa? Sifat nuzul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, ini mereka tidak mau menetapkan, ya, secara baik, secara makna mereka tidak mau. Jadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan, ya. Nah, kita serahkan kepada Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan tangan, ya, itu kita serahkan kepada Allah. Maka ini juga keyakinan yang batil. Nah, keyakinan yang batil. Keyakinan mufawwidhah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Wal khalqu la yuhituna bihi ilma, dan makhluk tidak bisa, ya, menjangkau ilmunya. Tidak bisa menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu makhluk tidak bisa menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala, terbatas. Ya. Jangkauan kita terbatas. Fala ya'lamu kaifiyata dzatihi. Maka kita tidak mengetahui, ya, kaifiyah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengetahuinya. Wala kaifiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak mengetahui bagaimana, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Kita hanya mengimani. Nah, mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menanyakan tentang tata cara ataupun kaifiyah. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.